Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sederalun. Berita sore edisi hari ini Minggu 27 Maret 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Nico Firza. Sekitar 107.550 pelanggan di Aceh bakal terima subsidi listrik. Menteri Perindustrian minta Aceh dapat olah ikan hasil tangkapan sendiri. Gubernur Aceh resmikan Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, PT PLN Wilayah Aceh saat ini memiliki 1.254.391 pelanggan listrik. Dari jumlah itu, 107.550 diantaranya sedang dipertimbangkan PLN Pusat sebagai pelanggan yang bakal menerima subsidi listrik. Jumlah tersebut merupakan data yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K dari medio Januari hingga 11 Maret 2016. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Deputi Manajer Hukum dan Humas PT PLN Aceh Said Mukarram mengatakan setelah data diterima dari TNP2K, jumlah itu sudah diusulkan ke PLN Pusat untuk diverifikasi sekalian dengan dokumen evidennya. Nantinya PLN Pusat yang menentukan berapa jumlah pelanggan PLN di Aceh yang berhak menerima subsidi listrik dan langsung dimasukkan ke database pelanggan. Menurut Said Mukarram, jumlah pelanggan yang menerima subsidi listrik sebanyak 107.550 merupakan hasil pemadanan data dari penerima subsidi listrik di Aceh selama ini. Datanya bersumber dari TNP2K yang dipimpin Dr. Kuntoro Mangku Subroto. Subsidi PLN wilayah Aceh sekarang adalah pelanggan dengan tarif 450 hingga 900 volt ampere. Jumlah pelanggan rumah tangga dan sosial dengan daya 450 volt ampere di Aceh saat ini berjumlah 650.247, sedangkan yang sosialnya 14.091 pelanggan. Sederalun, Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai keberadaan fasilitas penyimpanan ikan berpendingin atau cold storage milik PT Aceh Lampulo Jaya Bahari di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo Banda Aceh dapat memberi nilai tambah yang lebih atas ikan-ikan bagi masyarakat setempat. Antaranews.com melansir. Saleh saat mengunjungi fasilitas penyimpanan ikan berpendingin di PPS Lampulo Banda Aceh mengatakan selama ini hasil ikan di Aceh selalu dibawa keluar ke berbagai daerah, termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pihaknya ingin ikan ini bisa diolah di Aceh langsung sehingga nilai tambah bagi masyarakat lokal membesar, termasuk memperluas lapangan pekerjaan. Menurut Saleh, hasil perikanan sebelum praolahan di Aceh tergolong besar sehingga kehadiran fasilitas penyimpanan berpendingin tersebut dapat menampung tangkapan ikan dari para nelayan. Saleh juga menilai fasilitas cold storage tersebut cukup representatif untuk menampung hasil tangkapan ikan di wilayah sekitar, mengingat memiliki kapasitas hingga 100 ton ikan. Sebagai informasi, fasilitas penyimpanan berpendingin di PPS Lampulo diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala bertepatan dengan Hari Nusantara 13 Desember 2015, namun baru mulai beroperasi dengan kapasitas penuh sejak 3 pekan terakhir. Sederalun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah minggu pagi meresmikan Rumah Sakit Nurul Hasanah di Desa Pulau Kemiri, Kecamatan Babu Salam, Aceh Tenggara. Dari Aceh Tenggara, Asna Wilui melaporkan. Gubernur Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan rumah sakit swasta ini tujuannya untuk rakyat. Diharapkan pelayanan rumah sakit pemerintah dengan swasta sama, karena rumah sakit ini untuk pengobatan dan melayani pasien secara preventif. Usai meresmikan rumah sakit, Gubernur juga meninjau fasilitas dan ruangan rawat inap pasien di Rumah Sakit Nurul Hasanah. Direktur Rumah Sakit Nurul Hasanah, Dr. Nofrial SPOG mengatakan, rumah sakit yang dipimpinnya mulai dibangun sejak November 2013 dan selesai 2015. Rumah sakit dengan tipe C ini mulai beroperasi Januari 2016. Pihaknya siap memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang berobat. Sedalun, setelah sempat dilanda kemarau selama 3 pekan lebih, wilayah Sabang kembali diguyur hujan deras disertai petir pada Minggu pagi. Begitupun cuaca buruk itu belum mengganggu aktivitas pelayaran kapal penyeberangan Sabang, Ulele, Banda Aceh. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Hujan deras disertai petir dimulai pukul 8 dan berlanjut hingga pukul 11.30 WIB. Hujan yang mengguyur terus-menerus itu telah mengakibatkan sejumlah ruas jalan nasional di Sabang tergenang sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bukan hanya mengenangi ruas jalan, cuaca ekstrim itu juga mengakibatkan arus listrik ke rumah warga juga sempat padam 3 kali meski tidak berlangsung lama. Namun hujan deras disertai petir yang melanda wilayah Sabang tidak mempengaruhi pelayaran kapal cepat dan kapal lambat. Semua kapal penyeberangan tetap berlayar mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya sesuai jadwal yang ditentukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedralun, anggota DPRK Aceh Barat mendesak Pemkab setempat segera memfungsikan Pasar Induk atau Mall Pusat Pasar Bina Usaha Melabuh karena anggaran yang dikucurkan untuk memperbaiki pusat pasar itu cukup besar. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Ketua Komisi B DPRK Aceh Barat membidangi ekonomi dan keuangan Mas Rizal mengatakan keberadaan bangunan dengan jumlah los sekitar 60 unit di lantai 1 dan lantai 2 itu harus segera difungsikan. Dengan segera difungsikan pasar tersebut, selain dapat dijadikan pendapatan asli daerah, juga dapat memperindah pasar Melabuh. Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar Bina Usaha Melabuh, Darwin, mengatakan pusat pasar tersebut belum difungsikan karena masih menunggu finishing atau penyelesaian tahap akhir, yakni pemasangan KWH meter pada masing-masing los dengan sumber dana dari APBK Murni 2016. Darwin menyebutkan 2 pintu pusat pasar saat itu disewa oleh BNI yang membuka kantor kas, sedangkan sisa lainnya akan disewakan kepada pedagang yang akan berjualan di lantai 1 dan 2. Syedralun, petani di Kabupaten Aceh Singkil diresahkan hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran pemiliknya sebab tanaman palawija seperti jagung dan sayur mayur milik petani kerap menjadi sasaran mangsa hewan ternak. Dari Aceh Singkil, Didi Rosadi melaporkan. Hewan peliharaan merambah kebun warga tidak hanya terjadi siang. Bahkan malam hari saat pemilik tidur lelap, hewan peliharaan seperti lembu, kerbau, dan kambing juga masuk ke kebun akibat tidak dikandangkan pemiliknya. Dalam beberapa peristiwa, petani yang tidak kuasa menahan emosi langsung melempar hewan peliharaan yang kepergok sedang memakan sayuran di kebun. Kejadian itu memicu percekcokan mulut antara si pemilik hewan dengan pelaku. Bahkan terkadang menjurus ke arah bentrok fisik. Kabupaten Aceh Singkil sebutnya sudah memiliki kanun larangan hewan ternak berkeliaran di tempat umum dan fasilitas publik. Sayangnya aturan tersebut tidak berjalan efektif. Petani berharap Pemkab Aceh Singkil mengambil langkah tegas dalam menertibkan hewan ternak berkeliaran. Sedalun, Manchester United tidak main-main untuk mendatangkan mantan pelatih Chelsea Jose Mourinho di akhir musim ini. Setan Merah dikabarkan siap menjadikan Mourinho sebagai pelatih termahal di bursa transfer musim panas ini. Tribunnews.com melansir, rumor kedatangan Mourinho ke Old Trafford berhembus usai bos United disebut-sebut tidak puas dengan performa Louis van Gaal musim ini. Sebelumnya, pelatih asal Belanda tersebut ditargetkan merebut gelar juara Premier League musim ini. Jika melihat klasemen sementara saat ini, sepertinya sulit bagi Van Gaal untuk memenuhi ambisi The Red Devils. Hingga kini, Wayne Rooney dan kawan-kawan masih duduk di posisi 6 dengan 50 poin, tertinggal 16 poin dari pemimpin klasemen sementara, Leicester City. Seperti diberitakan Sportsmall, United siap memboyong Mourinho dengan nilai kontrak tak kurang dari 60 juta pounds atau sekitar 1,1 triliun rupiah.